إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri Pakung Rejo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji asbab syarhi as-sadr dari perkataan yang merupakan kumpulan perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimallahu ta'ala. Poin selanjutnya adalah hilangnya cahaya iman dari hati adalah di antara sebab sempitnya hati dan sempitnya hati. Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala mengatakan fa idza fuqida hadzal nur min qalbil abdi daqa, maka jika hilang cahaya iman dari hati seorang hamba maka sempitlah hatinya, wa harija dan sempitlah hatinya, wa sara fi adyaki sijnin wa as'abihi, jadilah dia berada dalam penjara yang paling sempit dan wa as'abihi dan penjara yang paling sulit. Ini kalau penjara yang paling sempit, kalau di tempat kita biasa disebut dengan sebutan sel kering. Satu bagian dari yang ada di penjara yang itu cuma seukuran satu orang berdiri, tidak bisa duduk. Ini seukuran itu ada. Ini biasa dipakai untuk misalnya narapidana yang bikin onar. Nanti akan dihukum oleh sipir, dimasukkan ke sel kering. Di sel kering tersebut, ya cuma ukuran satu orang, posisi berdiri. Tidak bisa untuk duduk. Tidak bisa untuk duduk. Nanti ditaruh di situ sekian lama. Ya, menurut kebijakan sipirnya untuk narapidana yang bikin onar, bikin kerusuhan, ya, jadi 2 hari, 3 hari berdiri sampai bengkak-bengkak kakinya. Nah nanti baru kemudian dipindahkan ke sel normal. Nah, itu sel yang paling sempit namanya sel kering. Maka itu penjara yang paling, bagian dari penjara yang paling sempit. Fi atyaki sijnin wa as'abihi. Penjelasannya, maka boleh jadi seorang itu dalam apa yang nampak bagi manusia, ya, dia fi na'imin, penuh dalam kenikmatan, penuh dalam rehat. Akan tapi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala jika dia kehilangan cahaya itu. Cahaya iman yang didapatkan oleh orang-orang yang memiliki iman yang bagus. Daqa sadruhu, senyatanya sempitlah dadanya. Dan ini semua adalah antara seorang hamba dengan Tuhannya. Wa amma ma yasulul insan min muta'id dunya, adapun apa yang didapatkan oleh seorang berupa kesenangan-kesenangan dunia, maka sungguh kesenangan-kesenangan ini qad yasulu minha, didapatkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang kafir. Mereka mendapatkan kesenangan dunia satu yang tidak didapatkan oleh para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Artinya kenikmatan-kenikmatan duniawi itu laisal mi'yar, bukanlah tolak ukur kebahagiaan. Bukan tolak ukur kebahagiaan. Boleh jadi secara materi dia berlimpah materi, dadanya sempit, hatinya sempit. Jika demikian adakah bahagia? Tidak ada bahagia. Kenapa sempit hatinya? Karena hilang cahaya iman dari hatinya. Maka tana'um, bernikmat-nikmat dengan kenikmatan dunia. Maka meskipun seorang itu berada fi bahbu hatim minal a'is, kelapangan hidup, fi sa'atim minal hayat, kelapangan hidup, ataukah berada dalam kesempitan hidup, dan secara materi itu semua laisa bi mi'yar, bukan tolak ukur. Bukan tolak ukur kebahagiaan. Walaysa huwa mahalal hadithi. Dan itu bukanlah yang kita bicarakan. kita tidak membicarakan tentang masalah sempitnya penghidupan, sempitnya ekonomi, pendapatan, keuangan, dan lapang. Ya. Namun, innamal qadiyatu qadiyatun khasah. Dan permasalahan adalah permasalahan yang bersifat khusus, bagaimana keadaan seorang hamba dengan Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Jika dia adalah seorang yang bagus pergaulannya, interaksinya dengan Tuhannya, sehingga dia adalah seorang yang memiliki keimanan yang berkualitas, ada cahaya di hatinya, sehingga hatinya adalah hati yang lapang. Maka orang yang memiliki hati yang lapang, dia adalah orang yang hidup bahagia. Meskipun pas-pasan, meskipun pergi kesana dan kemari ngontel, namun boleh jadi itu bahagia. Jauh lebih berbahagia daripada yang naik BMW, daripada jauh daripada yang naik Fortuner, Alphard dan yang lainnya. Yang ngontel itu jauh lebih bahagia. Ya, boleh jadi orang yang tidur dengan beralaskan tikar, namun ketika hatinya lapang, dia bahagia. Ya, jauh lebih berbahagia daripada orang yang tidur di spring bed, merek yang paling bagus. Kenapa? Karena ada badannya nurul iman. Ketika ada badannya nurul iman, dan nurul iman itu adalah berkenaan antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berkaitan dengan masalah penghidupannya, pendapatannya, penghasilannya. Kemudian masalah inabah ila daril khulud, kembali ke kampung kekekalan. Diatkanlah At-Tirmidzi dalam jami'nya marfu'an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza takhla an-nur al-qalba infasaha wa ansaraha. Jika cahaya itu masuk ke dalam hati, maka hati itu akan lapang dan lapang. Yang kelapangan hati ini diketahui oleh masing-masing orang. Ya arifu dzalikal insanu min nafsihi. Masing-masing orang bisa mengetahui kelapangan hatinya ataukah tidak. Dan boleh jadi orang lain mengetahui kalau dia adalah seorang yang berhati lapang bil qara'in, dengan sejumlah indikator-indikator, dengan tasarufat, dengan tindakan-tindakan orang tersebut. Dia gampang marah, dia gampang emosi. Maka ini orang yang tidak lapang hatinya. Tidak lapang hatinya. Semua orang kena marah dirinya, tetangganya, anaknya, istrinya, karyawannya, semuanya kena marah. Ini orang yang sedang tidak bahagia. Maka boleh jadi orang mengetahui lapangnya hati dan tidak lapangnya hati dengan indikator-indikator, dengan tasarufat, tindakan-tindakan orang tersebut. Para sahabat bertanya, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, apa tanda orang itu lapang hatinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-inabatu ila daril khulud. Yaitu inabah, kembali kepada semangat untuk kembali kepada kampung penuh kekekalan. Inilah satu tanda yang diketahui dengannya seorang. Jika Anda lihat orang tersebut adalah orang yang inabah, orang yang tawajuh perhatian, perhatian dengan akhirat, perhatian dengan ketaatan, wa ikthar minat taubah, sering dan banyak bertobat, ikbal dan peduli dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini tanda dia adalah orang yang memiliki kelapangan hati. Ya, inabah didefinisikan oleh sebagian ulama, dijelaskan dengan adalah bertobat tanpa diawali dari maksiat. Ini, semangat untuk kembali kepada Allah bukan karena perasaan bersalah dan penyesalan, bukan karena satu maksiat yang dia lakukan. Maka orang itu ketika melakukan maksiat dan insaf, maka bisa kita pastikan dia akan jor-joran dalam taat, dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inabah keadaannya seperti itu tanpa didahului oleh kemaksiatan ini dan itu. Keadaannya seperti keadaan orang yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejelekan dan kemaksiatan yang dia lakukan. Padahal tidak ada kemaksiatan yang dia kerjakan. Tanpa didahului, tanpa ada mukaddimah berupa keburukan, kemaksiatan, dan kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Non amalnya amal orang yang bertobat kepada Allah. Itu orang yang munib dan itulah orang yang ada pada dirinya al-inabah. Wa tajafi an daril ghurur dan menjauh dari tempat yang menipu yaitu dunia. Dan sesungguhnya kesenangan dunia la tadru tidaklah membahayakannya. Li'anna darul ghurur, karena dia adalah tempat yang penuh tipuan. Ya, oleh karena itu dia ambil dari dunia bekal untuk akhiratnya. Dan apa mayah sululahu min mata'i dunia dan kesenangan dunia yang dia dapatkan, dia manfaatkan sebagai bekal untuk akhiratnya. Itu artinya dia adalah orang yang tidak tertipu dengan dunia. Itu artinya orang yang dunia tidaklah menyibukkannya, membelokkannya dari beribadah kepada Allah dan dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia tidaklah menyibukkannya, membelokkannya dari ittiba kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Dunia tidaklah menyibukkannya untuk bersiap menjumpai kematian sebelum datangnya kematian. Dan bagaimanakah cara seorang itu bersiap-siap menyambut kematian? Bersiap-siap menyambut kematian, dan ini satu hal yang banyak para ulama menyebutkan masalah bersiap-siap menyambut kematian dalam karya-karya dan buku-buku mereka. Apa yang dimaksud dengan bersiap menyambut kematian? Jawabannya adalah bitaubah. Bertaubat jika dia adalah seorang pendosa, wal inabah, dan inabah ketika dia adalah bukan seorang pendosa. Ikhtar dan lebih banyak dan memperbanyak min murojaati safahati a'malim al-madiyah. Melakukan murojaah, introspeksi lembaran-lembaran amal yang telah lalu. Apa yang telah dilakukan? Dan persiapan kematian adalah al-iqbal Allah, adalah peduli dan perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inkisarun qalbi, dan berkeping-kepingnya hati mengingat bekal yang masih pas-pasan, adanya kesedihan, karena inkisarul qalbi sama dengan kurang lebih kesedihan. Kesedihan dengan kelalaian yang telah dilakukan, sedikitnya bekal yang dikumpulkan. Li'annaka la tadri bima yukhtamu laka. Dan di antara hal yang membuat orang itu sedih dan takut, khawatir, Anda tidak mengetahui dengan apakah Anda akan menutup kehidupan Anda. Maka dengan turzaku al-khawf, Anda mendapatkan diberi rasa takut di samping as-surur wal insirah, di samping bahagia dan kelapangan hati. Tentang hal ini ada catatan kaki perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala di Madarijus Salikin. Beliau mengatakan Al-Qur'an penuh dengan ayat-ayat yang mendorong orang untuk zuhud terhadap dunia. Ayat banyak Al-Qur'an mengkabarkan tentang hinanya dunia, sedikitnya dunia dan terputusnya dunia. Pasti dunia itu tidak awet. Demikian juga dunia itu sangat cepat rusaknya. Dan ayat Al-Quran penuh dengan motivasi dengan akhirat, menceritakan tentang mulianya akhirat, langgengnya akhirat. Dan jika Allah menginginkan kebaikan yang besar untuk seorang hamba, aqama fi qalbihi syahidan yu'ayinu bihi haqiqatad dunya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan pasang dalam hati seorang hamba, Allah akan pasang dan Allah akan letakkan dalam hati seorang hamba seorang saksi yang dengan saksi tersebut dia bisa melihat dengan mata kepala hakikat dunia dan hakikat akhirat. Akhirnya dia akan lebih mengutamakan di antara keduanya, satu yang lebih layak untuk diutamakan daripada yang lain. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan yang besar, maka Allah akan letakkan dalam hatinya cermin. Allah akan letakkan dalam hatinya satu alat, yang dengan alat tersebut dia bisa melihat demikian terang dan benderang bagaimanakah hakikat dunia dan bagaimanakah hakikat akhirat. Semua peristiwa-peristiwa yang dia hadapi itu bisa jadi pelajaran. Betapa menipunya dunia, betapa orang harus waspada dengan dunia, betapa penuh godaannya dunia dan betapa pentingnya akhirat, mulianya akhirat. Maka orang yang Allah berikan padanya cermin bisa melihat dunia dan akhirat, rendahnya dunia dan mulianya akhirat, itu tanda bahasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuknya kebaikan yang besar. Adapun orang yang tidak Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan yang besar, dia tidak memiliki cermin ini. Dia tidak memiliki cermin gaib ini. Dia sehingga dia tidak bisa melihat bahayanya dunia, menipunya dunia, nundung dia lihat pentingnya mengejar dunia, pentingnya memburu dunia, dan dia tidak bisa lihat pentingnya akhirat dan pentingnya memburu akhirat. Namun dia lihat tidak pentingnya akhirat, tidak kemudian tidak urgennya akhirat dan tidak vitalnya akhirat. Itu tanda orang yang Allah inginkan dia untuk sengsara dan celaka. Jam'ul abdi bainal khawfi wa roja. Seorang hamba itu menyatukan antara rasa takut dan khawatir, rasa khawatir dan harapan. Maka tidak boleh tidak seorang hamba hendaknya mengumpulkan antara khawatir dan harapan. Tidak boleh dominan khawatirnya. Jika dominan khawatirnya, ya sila nanti akan sampai pada derajat kunut. Kunut, pakai tok, pakai tak, nanti beda artinya. Kunut, pakai tak, tok, berarti artinya putus asa. Waliyas sama dengan putus asa. Nanti putus asa untuk mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, ketika khawatirnya berlebihan. Khawatir nasibnya di akhirat, saya seorang pendosa, seorang yang penuh dengan dosa, saya pasti hina di akhirat. Nah, akhirnya putus asa. Namun demikian juga, wala yaghlib alaihi ar-raja'u, jangan pula yang dominan adalah harapan dan harapan. Sehingga dia akan ditunggangi oleh al-ghurur, tertipu dan terkecoh. Tertipu dan terkecoh dengan amalnya. Ya. Padahal amalnya adalah amal yang pas-pasan dan mengkhawatirkan. Namun dia bisa terkecoh, bangga dan ujub dengan amalnya. Yang benar, hendaknya seorang itu berjalan menuju Allah di antara dengan menggabungkan antara khawatir, cemas dan harapan. Yulazim hadil khuttah, dan dia terus menerus meniti khuttah jalan ini, wahadat tarik dan jalan ini. Dengan seorang itu, dengan hal ini, seorang itu siap untuk menghadapi dan menjumpai kematian. Di catatan kaki sebelumnya, di halaman sebelumnya, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan di kitabnya Bada'i'ul Fawaid, oleh karena itu, sebagian ulama salaf mengatakan, siapa yang menyembah Allah dengan cinta semata, dia adalah orang yang zindiq, dia adalah orang munafik, dia orang yang sesat. Dan siapa yang menyembah Allah dengan khawatir semata, maka dia haruri. Dia adalah khawarij yang demikian takutnya dengan dosa, sampai-sampai dia anggap bahasanya semua dosa itu membatalkan iman. Dan siapa yang menyembah Allah dengan harapan semata, maka dia adalah murji, dia murji'a. Ini sampai-sampai mengatakan bahasanya sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang, imannya sebagaimana iman Jibril dan Muhammad. Dan siapa yang menyembah Allah dengan rasa cinta kepada Allah, khawatir dan takut nasibnya di hadapan Allah dan berharap ampunan dan kasih sayang Allah, inilah mukmin yang sejati. Dan Allah Ta'ala telah menyebutkan tiga maqam ini, tiga sifat hati ini dalam firman-Nya di surat Al-Isra ayat yang ke-57. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka-mereka itu orang-orang yang saleh, mereka adalah orang-orang yang yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mencari wasilah sarana untuk semakin dekat kepada Allah. Ayyuhum aqrab, mereka bersaing di antara sesama mereka, siapakah yang paling dekat kepada Allah. Mereka berharap kasih sayang Allah dan takut dengan azab Allah. Maka ibtiraul wasilah sama dengan mahabbatuhu, sama dengan rasa cinta. Dan rasa cinta itu ada iyah yang mendorong ila taqrab ilaihi, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang lain Ibnu Qayyim mengatakan bahasanya cinta kepada Allah itu seperti kepala seekor burung. Ya, tanpa cinta maka berarti seperti burung tanpa kepala. Sedangkan khauf dan rojak seperti dua sayap seekor burung. Ya, maka burung itu akan terbang, ya, stabil, punya dua sayap dan punya kepala. Ya, tanpa kepala dia enggak akan terbang. Maka rasa cinta kepada Allah itu motor yang menggerakkan orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan ada iyah ila taqarrub ilaihi. Itulah yang mendorong, itulah motor penggerak yang mendorong orang untuk beribadah. Dan setelah itu Allah sebutkan harapan dan rasa takut. Fahadhi tariqatu ibadihi wa auliyaihi. Maka inilah jalan para hamba-hamba Allah dan para kekasih-kekasih Allah. Kemudian biqadri sesuai dengan kadar cahaya dalam hati seorang mukmin yakunu insirahu. Demikian juga kadar kelapangan hatinya. Maka kelapangan hati bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat berbanding lurus dengan kadar cahaya iman di dalam hatinya. Karena cahaya iman juga bertingkat-tingkat. Ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Yang tidak sempurna pun bertingkat-tingkat. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, fayusibu al-abdu min sirahi sadrihi, maka seorang itu mendapatkan kelapangan dada bihasabi nasibi, berbanding lurus dengan kadar dia min hadan nuri, dari cahaya iman yang masuk dalam hatinya. Penjelasannya, maka telah lewat bahasanya manusia bertingkat-tingkat dalam kuatnya iman dan lemahnya iman, dan itu berbanding lurus dengan kuatnya cahaya dan lemahnya cahaya ini. Dan ini adalah satu hal yang bersifat abstrak, maknawi, akan tetapi bisa dirasakan oleh seorang dari dirinya sendiri dan bisa diketahui oleh orang lain dengan indikator-indikator yang telah Nabi sebutkan. Wa ja'a dzikruha fil haditsi, dan telah disebutkan indikatornya dalam hadis riwayat Tirmidzi yang tadi telah kita baca. Wa kadzalika da nuru al-hissi, dan demikian juga cahaya yang konkret. Maka Ibnu Qayyim ingin membuat permisalan. Ini catatan kaki yang beliau maksudkan adalah Ibnu Qayyim, karena beliau juga mengatakan, namun tadi belum dikutip. Wa kadzalika nurul hissi wa dzulmatul hissiyah. Hadhihi tasrahu sadra wa hadhihi tudayyiquhu. Demikian juga cahaya konkret dan kegelapan konkret. Maka cahaya konkret itu melapangkan dada, demikian juga kegelapan konkret itu membuat sempitnya dada. Maka Ibnu Qayyim ingin membuat permisalan untuk hal tersebut dengan cahaya yang konkret dan kegelapan yang konkret. Maka cahaya yang konkret itu melapangkan dada, dan kegelapan konkret itu menyempitkan dada. Idza kunta fi makanin munawwar, maka jika Anda berada di tempat yang terang, kahada al-makan, sebagaimana tempat ini. Dan ketika Syekh Muhammad Al-Jami mensarah asbab Syekh Sadri, beliau mensarahnya di Masjid Nabawi. Maka tempat ini yang beliau maksudkan adalah Al-Masjid An-Nabawi. Wa anta bihajatin ila nur, dan Anda memerlukan cahaya untuk membaca, untuk mengambil faedah. Maka lapanglah dada Anda dengan cahaya listrik yang merupakan cahaya yang konkret. Namun jika Anda berada dalam kamar yang gelap, maka sempitlah dada Anda. Nah, demikianlah gambaran cahaya abstrak bagi seseorang. Maka siapa yang diberi cahaya iman, maka lapanglah dadanya dan gembiralah. Dan dia diberi as-surur billahi subhanahu wa ta'ala. Rasa gembira karena Allah Ta'ala. Rasa gembira karena taat kepada Allah, dan sebaliknya adalah sebaliknya. Ya, maka ya, sebagaimana cahaya konkret itu menyebabkan kebahagiaan, rasa gembira, dan kegelapan konkret itu menyebabkan orang itu pikirannya tidak karuan, sempit dadanya. Maka demikianlah, ya, maka demikian pula cahaya abstrak, cahaya yang ada di hati, dan kegelapan abstrak itulah kegelapan yang ada di hati. Ketika kita berada di rumah mati listrik, maka pikiran, kemudian tidak nyaman, ya, galau, bukan mainnya. Ketika kita lewat tempat yang gelap, sepi, tidak ada siapa-siapa, ya, maka tidak ada satupun orang yang berpapasan. Maka pikiran tidak karuan, sempit dadanya, hilang bahagianya. Hilang bahagianya, jangan-jangan. Apalagi yang dulu masa kecilnya suka dan film horor, wadah, semakin lengkap itu deritanya. Ya. Apalagi yang kemudian baca, suka membaca novel-novel horor. Maka nanti itu akan dapat hasilnya, buahnya itu, panennya ketika itu, ketika berada di tempat yang gelap, itu masa panennya. Wah, pikirannya macam-macam, ya, di belakang ada siapa, kanan ada siapa, kiri ada siapa, di depan nanti ketemu siapa. Maka kesempitan hati mengepung dari segala penjuru, depan, belakang, kanan, dan kiri. Itu keadaan ketika orang berada dalam dalam gelap yang konkret. Lain hanya ketika ketemu cahaya yang terang, ya. Ketemu cahaya yang terang, kemudian apalagi kemudian ditambah ketemu banyak kawan, ada banyak temannya, maka derita tadi akan hilang karena cahaya dan karena sebab berjumpa dengan manusia. Maka demikian gambaran manfaat dari cahaya iman dan cahaya hati dan kegelapan hati. Penjelasannya di catatan kaki nomor atau keterangan tambahannya di catatan kaki nomor 3, perkataan Ibnu Al-Qayyim di Al-Wabil As-Sayyib ketika beliau membicarakan tentang al-ihsan, yaitu berbuat baik kepada manusia, menolong orang kecelakaan, orang yang menderita, orang yang boleh jadi menolongnya secara fisik, boleh jadi menolongnya dengan finansial, membantu orang yang memang kesusahan. Maka kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada sesama, itu memiliki balasan yang segera. Ya, walabudda dan tidak boleh tidak, pasti akan mendapatkan balasan segera. Demikian juga berbuat jelek kepada orang lain, zalim kepada sesama, itu ada balasan segera dan itu sebuah keniscayaan. Sebuah keniscayaan. Maka berbuat buruk, berbuat zalim kepada manusia, itu pasti akan ada balasan cash-nya di dunia. Di samping, nanti akan ada hukuman yang disiapkan di akhirat. Maka tidak boleh tidak, wala buddha kata beliau, tidak boleh tidak, pasti akan ada balasan segera di dunia. Walau lam yakun illa ma yajzi bi al-muhsinin, dan seandainya tidak ada balasan yang Allah berikan kepada orang yang berbuat baik kepada sesama, menolong orang yang kesusahan, orang yang menderita, orang yang jadi korban peperangan, korban bencana alam, dan yang lainnya. Tidak ada balasan kecuali insirahus sudur, lapangnya hati orang-orang yang gemar menolong orang lain. Fi infisahi kulubihim, berupa lapangnya hati mereka, gembiranya hati mereka, lezatnya interaksi mereka dengan Tuhannya, dan ketaatan kepada Tuhannya, dan mengingat Tuhannya, dan kenikmatan rohani mereka, karena cinta dengan Tuhannya, lakafa itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Seandainya tidak ada balasan, balasan secara fisik di dunia, karena balasannya juga, balasan cuma kelapangan hati. Dan tidak, seandainya tidak ada balasan di akhirat untuk orang yang berbuat baik kepada sesama, kecuali kelapangan hati. Itu sudah cukup sebagai balasan yang besar. Karena mengingat Allah dan gembira, karena mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, a'zam itu jauh lebih besar daripada kegembiraan orang yang dekat kepada penguasa yang dermawan. Yang dermawan kepadanya dengan kekuasaannya. Dan seandainya tidak ada balasan untuk orang yang zalim, untuk orang yang berbuat jelek, untuk orang yang suka mengganggu tetangga, orang yang suka usil, orang yang suka menyakiti manusia, seandainya tidak ada bagi mereka balasan, kecuali dikis sadri, sempitnya hati, kerasnya hati, dan tercerai-berainya pikiran. Tercerai-berai pikiran, tasyattut, pikirannya tercerai-berai, tidak bisa fokus. Tidak bisa fokus. Wa zulmatihi, dan gelapnya hati, wa hazazatihi, lewati, wa hammihi wa ghammihi, dan galaunya hati, ya, karena ham, karena memikirkan sesuatu yang belum terjadi, wal gham, itu kesusahan hati karena memikirkan yang sedang terjadi, wal husni, kesusahan hati karena memikirkan sesuatu yang telah terjadi, wa khaufi, dan kekhawatiran. Hada amrun laikadu man lahu adna hisin wa hayatin yartabu fihi. Dan adanya ini bagi orang-orang yang zalim satu hal yang jelas. Adanya ini semua, kata Ibnul Qayyim, adalah satu perkara yang laikadu hampir-hampir tidaklah yartabu, ragu. Orang yang masih memiliki sedikit indera dan sedikit saja dari kehidupan. Orang yang sedikit saja memiliki keindra, melihat sekelilingnya, melihat lingkungannya dan masyarakatnya, tidak akan ragu. Bahasanya orang yang zalim itu mendapatkan itu semua. Galau. Galaunya lengkap. Ada huzn, ada ham, ada ghom. Semuanya lengkap. Bal al-humum wal-ghumum wal-diq wal-ahzan. Bahkan al-ham, al-humum. Kecemasan karena memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Al-ghumum, kesusahan memikirkan sesuatu yang sedang terjadi. Wad-daiq, dan sempitnya hati. Dan kesedihan memikirkan sesuatu yang telah terjadi. Itu semua adalah uqubatun ajilah. Adalah hukuman segera di dunia. Untuk orang yang zalim kepada manusia. Itu semua adalah neraka dunia. Itu semua adalah jahanam yang disegerakan, yang Allah segerakan untuk manusia-manusia yang zalim. Sebaliknya, peduli dengan Allah Subhanahu wa taala, memiliki inabah kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan Allah. Ridha bihi dengan Allah wa anhu, dan ridha dengan ketetapan Allah. Wamtila'ul qalbi, dan penuhnya hati dengan rasa cinta. Dan fasihnya diri untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan gembira karena mengenal Allah, itu semua adalah thawabun ajil, adalah ganjaran yang disegerakan di dunia. Wa jannatun hadir, itu surga yang sudah hadir saat ini. Wa isun, dan itu adalah satu penghidupan la nisbata, yang tidak bisa dibandingkan. Itu penghidupan yang penuh kebahagiaan, yang tidak seberapa, yang tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan hidup yang dipalami oleh para raja. Bisakah dibandingkan? Albatata, sama sekali tidak bisa dibandingkan. Itu adalah kehidupan yang sangat bahagia. Kehidupan para penguasa, para raja, orang-orang kaya, konglomerat, itu jauh di bawahnya. Tidak bisa dibandingkan. Maka di sini disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, bahasanya di antara sebab ketenangan hati, lapangnya hati, adalah jiwa sosial. Dan jiwa sosial itu sebab kelapangan hati. Orang itu kalau membantu orang lain yang susah, kemudian orang tersebut bisa bahagia, tertawa, ceria dengan bantuan kita, itu ada, akan masuk dalam hati kita, ini kelapangan hati yang tak terkira. Dan telah menjadi sifat manusia, telah menjadi tabiat manusia, telah menjadi sunatullah yang Allah tetapkan di dunia ini. Bahasanya menolong orang yang susah, dia sedih, dia menderita, kemudian kita dekati, kita bantu, akhirnya dia bisa ceria, bisa ketawa ketiwi. Itu akan menimbulkan kebahagiaan hati. Ini kebahagiaan hati. Yang ini didapatkan, ini oleh semua orang yang berbuat baik, baik dia mukmin ataupun kafir. Ini adalah sebab kelapangan hati yang didapatkan oleh semua manusia, mukmin ataupun kafir. Siapa yang punya jiwa sosial yang tinggi, semangat untuk menolong sesama manusia. Maka dengan semangat dia menolong, dengan pertolongan dia kepada orang lain, ini akan menjadi sebab kelapangan hatinya. Dan ini tidak disyaratkan harus mukmin, namun semuanya, mukmin ataupun kafir. Dan bagi mukmin, nasibun aufar, ini kadar yang paling banyak. Jika pelakunya adalah mukmin, untuknya kadar yang paling banyak. Jika pelakunya orang kafir, maka itu ada kebahagiaan yang masuk di dalam hatinya. ada kenikmatan hidup, kenikmatan hati yang dia rasakan karena menolong sesama manusia. Maka kita bisa kemudian testimoni orang-orang yang suka menolong. Apa kenapa dia semangat menolong orang? Saya menemukan ketentraman, saya menemukan kebahagiaan. Saya melihat orang-orang yang anak-anak kecil-kecil yang ditinggal mati oleh orang tuanya karena bencana, akhirnya saya bawakan mainan dan bisa ketawa-ketawa, bisa kemudian ceria. Itu satu hal yang menenteramkan hati saya. Ada maknyus, ada seakan-akan kemudian di hati saya. Oleh karena itu saya semangat untuk membantu sesama. Dan ini dirasakan oleh semua orang. Karena ini sunnatullah di muka bumi ini. Semua orang yang mengamalkannya akan mendapatkannya. Sebaliknya orang yang zalim, menyakiti orang lain, menzalimi tetangga, kawan, istri, anak, kerabat, itu akan menyebabkan al-gham, al-ghumum, wal-humum, wal-ahzan. Itu akan menyebabkan orangnya jadi orang yang super galau. Tidak pernah bahagia. Tidak pernah bahagia. Akan berdampak tasattutul afkar. Tidak fokusnya pikirannya. Pikirannya tercabik-cabik. Tidak akan bisa fokus. Dan ini sunnatullah di muka bumi ini. Ini adalah sunnatullah. Dialami oleh semua orang. Mukmin ataupun kafir. Berlaku ketentuan ini. Dan seandainya tidak ada hukuman Allah untuk orang-orang yang zalim. Kecuali ini sudah cukup untuk sebagai hukuman. Seandainya tidak ada hukuman akhirat. Itu cukup sebagai hukuman bagi manusia-manusia yang zalim. Maka ketika orang itu dengan zalim, dia mendapatkan kekayaan, dia mendapatkan kemewahan. Dengan menzalimi orang, dia mendapatkan tanah dan sebagainya. Apakah dia bahagia? Dijamin 100% tidak bahagia. Karena kezaliman itu menyebabkan sempitnya hati, menyebabkan humum, menyebabkan ghumum, menyebabkan ahzan. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa radana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.